wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, ikhwan, kita melanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ke-9 dan juga yang ke-10. Sehingga insyaallah untuk kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan memasuki bab yang ke-11 dari Mansubatul Asma, isim-isim yang mansub. Baik, disebutkan di dalam kitab yang ke-11 dari isim-isim yang mansub adalah ismula. Ismula. Ismula itu dua kata ya. Itu adalah dua kata. Kata yang pertama isim dan yang kata kedua adalah la. Berarti kalau kita terjemahkan ismula itu adalah isim la atau isimnya la. Apa yang dimaksud ini nanti akan dijelaskan. La itu sendiri, la biasa kita dengar la ya kan, artinya tidak. Yang dimaksud dengan la di sini adalah disebutkan amma la fahiya nafiyatun lil jins. Adapun la yang dimaksud di sini adalah nafahiya, yaitu nafiyatun, la penafi, yakni yang fungsinya untuk menafikan lil jins, menafikan jenis. Nah, jenis apa yang dinafikan yang tergantung kalimatnya, yang dinafikan itu apa. Seperti contoh seandainya la rojula fidari, seandainya la rojula. Nah, ini la fungsinya untuk menafikan jenis. Apa yang dinafikan? Ya setelahnya itu rojula, artinya laki-laki. Berarti kalau la rojula tidak ada jenis laki-laki. Itu maksudnya. Ini maksud dari la nafiyatun lil jins. La yang berfungsi untuk menafikan jenis. Nah, bagaimana bentuk amalnya sistem kerja la ini? Nah, disebutkan lagi, dilanjutkan. Ta'malu amala inna fatansibul isma watarfa'ul khabar. Bahwasannya la ini ta'malu beramal amala inna seperti amalannya inna. La nafiyatul lil jins ini beramal seperti amalnya inna. Apa itu? Fatansibul isma, dia menasobkan isim, yakni menasobkan mubtada. Watarfa'ul khobar, dan merofakkan khobar. Jadi kalau seandainya pada pembahasan inna telah kita lewati, la nafiyah lil jins ini sama sistem kerjanya. Dia masuk kepada mubtada dan khobar, kemudian dia menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, menasobkan mubtada dengan tandanya masing-masing menurut jenis isim mubtadanya itu jenis apa. Merofakkan khobar juga dengan tandanya masing-masing tergantung jenis isim yang sebagai khobar tersebut. Nah, sehingga kalau mungkin kita samakan dengan inna ya, contohnya qalibun At-talibu jadidun. At-talibu jadidun, murid itu baru. Kalau seandainya di sini dimasukkan inna menjadi apa ya, Bang? Inna. Inna apa? Inna taliba jadidun. Inna taliba jadidun. Kalau inna. Kalau la nafialil jins itu sama. Cuma bedanya ini inna, kalau ini apa? La. Nah, la dia nanti sendiri ya, cara sendiri. Nah, la taliba jadi itu. La taliba jadi itu. Nah, sama seperti inna. Sama seperti inna. Nah, misal contoh di situ. La rajula fiddari. Itu aslinya ar-rajulu atau rotnam. Ar-rajulu. Ar-rajulu fiddari. Laki-laki itu fiddari, di dalam rumah. Ketika dimasuki la, nanti ada tambah sendiri ya, menjadi la rojula, rojula fidari. Nah, dia seperti inna. Nah, sama seperti inna, la rojula fidari. Sehingga ini mubtada, ini khobar. Nah, ini mubtada, ini khobar. Nah, la menasabkan mubtada la rajula fidari dan khobar, merofakkan khobar. Contoh yang kedua, la kadhiba mamduhun. La kadhiba, la kadhiba, la kadhiba mamduhun. Mamduhun, tidak ada pendusta itu terpuji. Tidak ada pendusta itu terpuji. Maksudnya tidak ada pendusta itu yang terpuji. Nah, itu berarti kan sama seperti inna. Sama seperti inna. Cuma kalau inna ini fungsinya untuk mentaukid. Dia ini dia memberikan apa, penegasan. Contohnya at-thalibul jadidun, murid itu baru. Ketika dimasuki inna itu ditegaskan sesungguhnya, ya ini menekankan fungsinya. Nah, fungsi maknanya beda dengan la. Kalau la itu menafikan. Kalau inna itu dia memberikan taukid, menekankan mubtada dan khobar. Kalau la itu fungsinya menafikan. Dia menafikan jenis la rajula fidari. Tidak ada laki-laki di dalam rumah. Berarti maksudnya apa? Di dalam rumah itu tidak ada laki-laki sama sekali. Nah, tidak ada laki-laki sama sekali. Kenapa? Karena laki-laki telah dinafikan oleh la nabiyah. Nah, la kadhiba mamduhun, tidak ada pendusta yang terpuji. Nah, berarti apa? Seluruh pendusta itu pasti tercela. Tidak ada pendusta yang terpuji. Nah, demikian ini makna dari la nafia lil jins. Kalau seperti contoh juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat, la salata, la salata liman la yaqra bi fa fi hatil kitab. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Itu berarti kan la salata, tidak ada salat. Berarti maknanya apa? Tidak ada salat sama sekali. Baik itu salat wajib, salat sunnah, salat apa namanya jamaah ataupun salat sendirian. liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dinafikan jenis salat apapun. Jadi tidak bisa kemudian difahami hanya salat wajib. Hanya salat, mungkin hanya salat apa tahiyatul masjid seandainya. Tapi apa? Seluruh salat. Kenapa? Karena yang dinafikan adalah jenis salat. Yakni salat wajib, salat sunnah yang dilakukan sendiri ataupun yang dilakukan secara berjamaah, itu tidak sah, dianggap tidak ada. Liman lam yaqra, ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini maksud dari la nafiyah lil jins. Dia menafikan jenis yang dinafikan di kalimat tersebut. Nah, kalau penafian itu banyak ya, bukan hanya la tapi lam. Nah, banyak ma juga bisa menafikan. Banyak huruf-huruf penafian. Namun yang sesuai dengan bab mansubatul asma yaitu la nafiyah lil jins. Karena ketika la masuk pada suatu kalimat, di situ ada kata yang dinasob. Yaitu apa? Isim la. Yang sebelumnya itu sebagai mutada, ketika dimasuki la, maka dia menjadi isim la. Dia menjadi isim la, dan khobar menjadi khobar la. Sama seperti ina ya. Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ketika dimasuki inna, maka mubtada menjadi isim inna, khobarnya menjadi khobar inna. Nah, ini mubtada dan khobar. Ketika dimasuki oleh inna, mubtadanya menjadi isim inna dan khobarnya menjadi khobar inna. Nah, sekarang kalau dimasuki la, sama mubtada menjadi isim la, khobarnya menjadi khobar la. Sama seperti inna, cuma beda di hurufnya saja. Cuma beda di hurufnya saja. Nah. Jadi demikian ikhwan maksud dari la nafiyah lil jins, demikian juga beramalnya. Sehingga ya sama seperti pembahasan inna ya. Sama seperti pembahasan inna. Jadi kalau di sini seandainya, maka ini la, ini namanya la nafiyah lil jins. Lil jinsi la nafiyatun. Lil jins itu artinya la penafi jenis. Nah, kadiba sebagai apa jenis isim? Isim la, ya kan? Mamduhun sebagai khobar la. Nah, kalau inna ini kan mubtada-nya menjadi isim inna, khobarnya menjadi khobar inna. Kalau la, mubtada menjadi isim la, khobarnya menjadi khobar la. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Hukum isim la. Hukmu ismillah. Di situ ada 4 hukum ya. 4 keadaan isim la yang masing-masing memiliki ya ini keadaan yang berbeda-beda. Yang pertama, hukum isim la yang pertama, idza kana ismuha nakiratan fa hukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi biduni tanwin. Yang pertama, apabila isimnya atau isim la, ya. Isimnya, maksudnya ini nya di sini adalah la. Apabila isimnya nakirah, berbentuk nakirah. Ada yang masih ingat apa itu nakirah? Apa itu nakirah, kawan? Yang kosong dari alif lam. Ya kan? Nakirah itu yang kosong dari alif lam. Dia sifatnya masih umum. Jika isimnya adalah berbentuk nakirah, fahukmuhu, maka hukumnya mabniyun. Dia mabni. Hukumnya mabni ala, di atas, mayun sobubihi. Dia mabni di atas apa yang dia dinasob dengannya. Yakni maksudnya, kalau isim la berbentuk nakirah, maka hukumnya mabni di atas tanda nasobnya. Sehingga dia ini isim jenis apa? Isim mufrad, tanda nasobnya apa? Ya berarti dia mabni di atas tanda nasob dari isim mufrad tersebut. Kalau dia seandainya isim musanna, tanda nasobnya apa? Berarti dia mabni di atas tanda nasob dari isim musanna tersebut. Nah, biduni tanwin, biduni tanwin, tanpa ditanwin. Nah, kalau seandainya dia harokat, ya kan, tanda nasobnya itu adalah harokat, contohnya fathah, maka dia mabni di atas fathah, akan tetapi tidak ditanwin. Nah, saya ulangi, jika isim la berbentuk nakirah, perhatikan keadaan yang pertama, isimnya la itu berbentuk nakirah, yaitu kosong dari alif lam. Jika isimnya kosong dari alif lam atau disebut dengan nakirah, maka hukumnya dia mabni. Hukumnya mabni di atas apa yang dia dinasob dengannya atau di atas tanda nasobnya. Nah, tanpa tanwin apabila tanda nasobnya itu berbentuk harokat, ya. Contoh di sini, misal contoh. Kipas ini nyala mungkin di asrama. Ya. Kipas ini nyala enggak ya? Oh, masa. Matikan lampu, Ril. Oh, itu udah mati semua. Lampunya dikurangi sedikit. Nah, sekarang contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah contoh isim la berbentuk nakirah dari jenis isim mufrad. Isim mufrad tanda nasobnya apa, ikhwan? Isim mufrad tanda nasobnya adalah fathah. Contohnya di situ apa? La rajula fidari. Yang pertama ya, la rajula fidari. La rajula fidari. Ini contoh isim la yang keadaan pertama. Dia nakirah, isimnya berbentuk nakirah, tapi contoh dari isim mufrad. Kalau isim mufrad tanda nasabnya adalah fathah, berarti nanti perhatikan isimnya nakirah, ya kan, nakirah tanpa alif lam, maka hukumnya apa tadi, mabni di atas tanda nasabnya. Berarti di sini kalau isim mufrad tanda nasabnya fathah, maka dia di sini mabniyun alal fathah atau alal fathi, ya. Terserah alal fathah atau alal fathi. Mabniyun alal fathi. Jadi kalau di i'rab, di sini di i'rab, la nafiyah lil jins, cara mengi'rabnya la nafiyatun lil jins, rajula isim la mabniyun alal fathi. Kalau nanti dilanjut ada namanya la mahalla lahu minal i'rab. Tapi sampai sini aja cukup. La nafiyah lil jins rajula isim la. Isim la mabniyun alal fathi. Kenapa di sini mabniyun alal fathi atau mabniyun alal fathah? Karena rajula ini dia isim mufrad. Isim mufrad tanda nasabnya adalah fathah. Nah, tanda nasabnya adalah fathah. Ini contoh pertama. Contoh kedua, la mukhlisina buh. La mukhlisaini yuttahamani. La mukhlisaini yuttahamani. Yuttahaman, yuttaham, ittahama itu artinya ittaham menuduh. Kalau yuttaham tertuduh, tercurigai atau seperti itu. Jadi la mukhlisaini, tidak ada orang yang mukhlis yang jujur. Tidak ada orang, dua orang yang jujur, yuttaham. Yang keduanya di, ya ini tertuduh. Yang keduanya tertuduh. Tidak ada dua orang yang jujur, keduanya tertuduh. Nah, ini dari jenis mana? Ini kira-kira jamak mudzakkar salim atau apa ini, Bang? Isim musanna. Hah? Isim musanna ya. Dilihat dari sebelum ya, yaitu fathah. Kalau jamak mudzakkar salim, sebelum ya-nya adalah kasrah. Ini adalah isim mutanna. Untuk perhatikan, dia sebagai isim la. Nah, ada la nafiyah lil jins. Ini sebagai isim la yang keadaannya itu nakirah, kosong dari alif lam. Maka hukumnya apa? Dia mabni di atas tanda nasabnya. Nah, ini isim mutanna, tanda nasabnya apa, ikhwan? Yaitu ya. Berarti kalau di i'rab, mukhlisaini ismul la mabniyun alal ya'i. Kayaknya ada di situ ya. Nah, di sebelahnya. Nah, di situ mabniyun alal ya'i. Kenapa di sini mukhlisaini mabni alal ya'? Karena tanda nasabnya dia adalah ya. Tanda nasabnya adalah ya. Mabniyun alal ya'i. Contoh berikutnya yang ketiga, la kadibati mahbubatun. La kadibati mahbubatun. Mahbubatun. Tidak ada wanita-wanita yang berdusta dicintai. Nah, ini dari jenis mana, kadibat? Isim mana? Isim mufrad, isim musanna atau apa, ikhwan? Jamak muannats salim. Jamak muannats salim tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah kasrah. Tanda nasabnya adalah kasrah. Nah, berarti kalau di sini mabniyun apa? Mabniyun alal kasri atau alal kasrati. Mabniyun alal kasrati. Sehingga jenisnya apa dia? Kalau jenisnya seandainya jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya apa? Seandainya tanda nasabnya jamak mudzakkar salim ya, berarti dia mabniyun alal ya. Nah, kalau mungkin dari apa, jenis apa lagi? Ismul ladzi la yansharif, seandainya tanda nasabnya adalah fathah, ya berarti sama, dia mabniyun alal fathah atau mabniyun alal fathi. Nah, demikian. Ini keadaan yang pertama. Dia isim lanya nakirah. Nakirah yaitu tanpa alif lam, maka dia mabni di atas tanda nasabnya dari isim tersebut. Sekarang yang kedua. Keadaan yang kedua. Idza kana ismuha nakiratan wa kanat la muqarraratan jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Jika isim nya yakni isim la, jika isim la nya itu nakirah, wa kanat la dan la penafinya mukarrarotan, terulang. Nah, jika isimnya nakirah, jika isimnya la ini nakirah dan la penafinya itu terulang, dan di dalam kalimat tersebut dia diulang dua kali atau mungkin lebih seandainya, maka hukumnya apa? Hukumnya di sini jaza fihi bina'ul ismain, hukumnya adalah boleh dia memabnikan dua isimnya, atau boleh pula merofaknya, merofak dua isim. Nah, berarti kalau lanya terulang dua kali, berarti isimnya kan dua, ikhwan. Iya kan? Lanafiyah itu memiliki isim. Kalau lanya itu terulang dua kali, berarti isim lanya juga dua. Nah, isimnya la juga dua. Nah, sekarang saya ulang. Apabila isim la berbentuk nakirah, berbentuk nakirah, tapi lanya, yaitu la penafian tersebut, itu terulang dua kali atau lebih dalam kalimat tersebut, dia terulang dua kali lanya, maka hukumnya apa? Hukumnya salah satu dari dua pilihan, boleh salah satunya. Yang pertama, boleh dimabnikan seperti keadaan yang pertama, dia mabni di atas tanda nasabnya, dan boleh pula dirofa dengan tanda rofaknya masing-masing. Contohnya di sini, misal contoh la haula wala quwata illa billah. Antum perhatikan, isimnya la di situ nakirah, ya kan? La haula wala quwata. Nah, dua-duanya nakirah. Tapi la penafiannya dalam satu kalimat tersebut terulang dua kali, la haula, diulang lagi wala quwata illa billah. Berarti yang dua. Ini sama sesuai dengan keadaannya, ya kan? Maka hukumnya seperti apa? Boleh dimabnikan di atas tanda nasab seperti pertama, dan boleh pula merofaknya. Bisa dibaca la haula wala quwata illa billah, boleh pula dibaca la haulun wala quwatun illa billah. Nah, boleh. Kenapa boleh? Karena lanya terulang. Lanya terulang. Nah, bisa dipahami, ikhwan, di sini? Nah, kalau yang pertama tadi kan lanya dalam kalimat tersebut cuma sekali, iya kan? Seperti pada ucapan apa? Pada kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau dengan makna la ma'buda, la ma'buda illallah, la ma'buda illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Nah, cuma sekali, maka wajib di tanda wajib ini, mana dia mabni di atas tanda nasabnya. Satu keadaan saja. Tapi kalau seandainya lanya ini terulang, lanya ini terulang, seandainya contoh kalimat di sini la khaliqa wala mudabbira illallah. Atau perhatikan, isim lanya nakirah, ya kan? Tapi lanya terulang dalam kalimat tersebut dua kali. Nah, maka ini boleh antum baca la khaliqa, dia mabni di atas tanda nasabnya, atau antum baca la khaliqun wala la khaliqun wala mudabbir. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur alam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh salah satu dari dua pilihan. Kalau seandainya mau dimabnikan, berarti seperti yang nomor 1, ya kan, tanda nasabnya apa dia, maka dia mabni di atas tanda nasab tersebut. Nah, bisa dipahami ikhwan? Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Idza kana ismuha ma'rifatan wajaba raf'u wa wajaba tikraru la. Nah, ini keadaan yang ketiga. Apabila atau jika isimnya la itu ma'rifat. Ma'rifat lawan dari nakirah. Kalau nakirah itu yang kosong dari alif lam, kalau ini ma'rifat yaitu yang masuk padanya alif lam atau al. Nah, jika isimnya la adalah ma'rifat, hukumnya apa? Hukumnya wajaba, wajib. Ar-raf'u dirafa, wa wajaba dan wajib juga tikraru la, untuk mengulang la. Kalau isimnya la ini ma'rifat atau ada alif lamnya, nah, isim ma'rifat di sini yang dimaksud ma'rifat itu ada alif lam ya, bukan ma'rifat yakni maksudnya jenis-jenis ma'rifat nama orang lah, tapi yang dimaksud dengan ma'rifat ini dia kosong yakni dia masuk padanya alif lam. Nah, jika isimnya la itu ma'rifat, hukumnya yang pertama wajib dirofa, yang kedua pula wajib untuk mengulang la penafiannya tersebut. Nah, seperti di sini. Kalau seandainya la khaliqun di sini ya. Nah. Kalau seandainya la khaliqa di sini saya masukkan padanya al. Nah, lal khaliq lal mudabbir. Nah, lal khaliq ada alif lamnya, ya kan? Ada alif lamnya. Kalau seperti ini maka wajib dirofa, tidak ada pilihan lain. Wajib dirofa dengan tanda rofanya. Berhubung di sini isim mufrad berarti apa? Dengan dhamma. Nah, kemudian diharuskan juga la-nya ini harus diulangi. La-nya di sini harus diulangi. Nah, dari kalimat tersebut seperti contoh di sini la zauju fil baiti wa la zaujah. Nah, tidak ada suami di dalam rumah, wala zaujah dan tidak ada juga istri. Nah, tidak ada suami di dalam rumah dan tidak ada juga istri. Nah, mantu perhatikan di situ az-zauju waz-zaujatu. Nah, dia isim la tapi nakirah, afan ma'rifat afan. Tapi dia ma'rifat. Maka tidak ada pilihan lain, wajib dirofa dan wajib pula mengulang la penafian tersebut. Nah, langsung saja yang keempat. Idza kana ismuha munfasilatan anha. Keadaan yang keempat, apabila isimnya la munfasilan, terpisah. Terpisah anha dari la, yakni dia tidak bergandengan. Kalau contoh yang kita lewati kan, isimnya kan langsung, ya kan? Langsung, ya ini menyatu setelah la, langsung isinya. Nah, sekarang apabila isimnya ini terpisah, karena mubtada itu kadang-kadang apa? Di depan, terkadang pula mubtada itu ada yang di belakang muakhor. Khobarnya didahulukan, khobar muqaddam. Nah, sehingga ketika dimasukin la, antara la penafi dengan isimnya atau mubtada itu terpisah oleh khobar. Hukumnya seperti apa? Wajabar raf'u wa wajabat ikraruha. Hukumnya sama seperti nomor 3. Wajib dirofa dan wajib juga mengulang la penafiannya. Nah, wajib dirofa dan wajib mengulang penafiannya. Misal contoh la fil baiti rajulun walam ra'atun. La fil baiti rajulun wala imra'atun. Tidak ada di dalam rumah laki-laki walam ra'atun dan tidak ada juga perempuan. Nah, Di sini jelas saya ulang, ikhwan, sama seperti nomor 3 ya. Sama seperti nomor 3. Nah. Bisa dipahami, ikhwan? Allah ya. Nanti antum pahami saja. Nanti seandainya antum mendapati di kitab la, ya antum tinggal mencocokkan ada la ini masuk kemana seandainya. Nah, ini kalau la ini masuk pada mubtada dan khobar. Namun terkadang pula la ini masuk kepada jumlah fi'liyah, ya kan? Kalau dia masuk pada jumlah fi'liyah, ya berarti bukan pembahasan di sini seperti pada firman Allah la a'budu ma ta'budun. Nah, ini masuknya pada jumlah fi'liyah, berarti bukan pembahasan kita. Lah di sini yang dimaksud dengan pembahasan kita yang masuk pada mubtada dan khobar. Nah, seperti contoh kalau dalam Al-Quran apa ya? Nah, zalikal kitabu la, bacanya apa? Raibu atau raiba, ikhwan? La raiba fiha. Berarti apa? Tidak ada jenis keraguan seperti apa? Tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, la raiba kira-kira masuk ke keadaan yang mana itu, ikhwan? Saya tulis la raiba fi. La raiba fi. Nah, masuk ke jenis mana, keadaan yang mana, ikhwan? Keadaan pertama, kedua, tiga, empat? Pertama, ya kan? Dia isimnya nakirah, ya kan? Tidak berulang, ya kan? Cuma isimnya nakirah, lahnya juga tidak berulang. Nah, berarti dia masuk jenis pertama, hukumnya wajib mabni di atas tanda nasabnya. Berarti di sini dia mabniyun alal fathi, sama seperti ini. La rajula fiddari, tidak ada laki-laki dalam rumah. La raiba fi, tidak ada jenis model keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya kita terjemahkan dalam bahasa kita, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau diterjemahkan seperti itu, seolah-olah itu tidak apa namanya? Tidak sampai kepada makna sesungguhnya secara lugah bahasa Arab, iya kan? Kalau dalam lugah secara bahasa Arab, la raiba fi itu tidak ada keraguan, ya ini mungkin jenis keraguan kan macam-macam, ada yang tingkatan gini, itu tidak ada sama sekali. Sedangkan kalau cuma diterjemahkan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, itu kadang-kadang gak nyampe kepada yang dimaksud secara lugah. Nah, seperti itulah terjemahan dalam bahasa Indonesia, terkadang itu tidak apa namanya, tidak sampai kepada inti dari maksud secara lugah dari Al-Qur'an Al-Qur'an Karim tersebut. Sehingga makanya butuh ada tafsir, butuh ada penjelasan. Nah, karena bahasa Indonesia dengan bahasa Arab kan berbeda. Kadang-kadang dengan ungkapan bahasa Indonesia ini belum sampai pada keinginan yang dimaksud dengan bahasa Arab tersebut. Kalau seandainya diterjemahkan sesuai dengan keinginan bahasa Arab, kadang menerjemahkannya harus luas, iya kan? Dengan adanya bayan penjelasan. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai sini ikhwan pembahasan, dan masih tersisa sedikit terkait dengan isim lain ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan. Baik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma rabbana bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlullah wa jazakumullah.